Jika kau lihat hadirku di sini, yang selalu menunggu untuk kau miliki. Apakah kau lihat tempatku di sini, selalu mengalah untuk kau sakiti. Tak kau pahami dan tak kau sadari, hadirku di sini menunggu jawabmu. Entah bagaimana harus ku katakan tentang rasa ini untuk kau sadari. Jelas tak kau lihat tulusnya hatiku, selalu tersakiti untuk kisah ini. Selalu menunggu untuk kau.